Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Najjar al-Asqalani rahimahullah taala. Setelah selesai pembahasan kitab Janaiz. Kita bahas tentang jenazah. Sebelumnya kita bertaharah tentang bersuci, yang tentang masalah wudu, masalah air, batal wudu, bagaimana mandi, adab-adab, masuk kamar mandi dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan yakni kitab sholat. Ya, kitab tentang sholat. Ini kitab yang paling panjang di kitab Al-Maram, kitab tentang sholat, dan sudah kita selesaikan ya, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk di pembahasan kitabul Janaiz yang kita akan selesaikan. Sebelum pada pertemuan terlewat, ya, tentang pembahasan memandikan jenazah. Sebelumnya juga beliau sebutkan, ini Ibnu Hajar menyebutkan tentang keutamaan banyak seorang mengingat kematian. Demikian juga tanda-tanda husnul khotimah, beliau sebutkan keutamaan mentalkin mayit. Ya, kemudian pembahasan tentang memandikan mayit, kemudian mengkafani mayit, kemudian menyolatkan mayit dan menguburkan mayit. Yang kita dalam bahasan kelima yaitu berkaitan dengan setelah menguburkan mayit. Sebutkan bahwa disunahkan untuk membuatkan makanan bagi keluarga yang meninggal. Bukan sebaliknya, bukan keluarga ya dari orang yang ditinggal oleh mayit tersebut itu yang membuatkan makanan, bukan. Walaupun hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah ya dhaif, ya. Jadi Abdul bin Ja'far radhiyallahu anhu adalah dhaif, tetapi di situ ada hadis yang kemarin kita sebutkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dulu mereka biasa membuatkan makanan untuk keluarga orang yang meninggal. Hendaknya demikian, ya. Bagus kalau kita ada orang yang meninggal bawa permen sendiri, bawa kuah sendiri, bawa botol itu diletakkan di situ. Tulis sekalian aja, bukan dari pemilik rumah ini atau misalnya. Karena kadang-kadang juga ragu-ragu juga. Walaupun boleh kalau boleh alam ya, tapi lebih bagus bahwa makanan itu bukan dari keluarga mayit untuk kita selamat. Ya, ini bawa satu kotak aqua kan itu. Juga membawakan makanan umpamanya untuk keluarga yang meninggal itu. Walaupun safar juga kadang juga kita mungkin demikian untuk aman dari makhdur, sesuatu yang ditakutkan, sesuatu tidak diperbolehkan. Kemudian juga sebutkan boleh, kesimpulannya adalah boleh untuk menguburkan mayat di malam hari. Imam Sunan ini beliau pun memberikan kritikan, yakni wa kana yusinu dzikrul musannif lahuna. Ini bagus kalau musannif ini Ibnu Hajar menyebutkan di dalam pembahasan ini, yaitu apa, hadis Uqbah bin Amir yang telah lewat ya, tentang apa, salasun saat, ada tiga waktu. Karena Rasulullah yanana, Rasulullah melarang kami an usholiya fihinna, untuk kami sholat padanya, wa an naqbura fihinna mautana, dan untuk menguburkan di dalam tiga waktu tersebut mayit-mayit kami. Apa itu? Hendaknya sebenarnya bagus kalau Ibnu Hajar memasukkan hadis ini dalam pembahasan ini. Jadi ini Imam Sunan ini memberikan tambih ini di sebelum salat. Apa itu? Ketika matahari terbit, benar-benar terbit, keluar bulatannya itu di waktu pagi. Itu jangan menguburkan jenazah. Demikian juga hina yaqumu qa'im dhuhrah, ketika seorang berdiri di waktu zuhur siang hari, hatta tasulu syams, namanya fai sudah lewat dibahas. Ini ketika matahari di atas kepala kita persis, itu tidak boleh menguburkan jenazah, menyolatkan sampai sedikit tergelincir. Demikian juga ketika matahari tenggelam, bulatannya itu turun, ya benar-benar turun, itu dilarang. Itu. Berikutnya hadis nomor 59 ya di kitab Janaiz ini, qala rahimahullah taala Wan Sulaiman bin Buraidah anabihi, dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya, ini Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu. Di sini sebagai Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, mengajari mereka, mengajari para sahabat, idza kharaju ilal maqabir, apabila mereka keluar ke kuburan-kuburan, kuburan kaum muslimin. Jadi diusahakan kalau bisa kuburan khusus muslim, sehingga kita mendoakan dalam keadaan tenang. Ya, ayyakul untuk mengucapkan, untuk mereka mengucapkan ini doa ketika mendatangi kuburan, ketika masuk kuburan. Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin. Keselamatan atas kalian penghuni diyar, jamak diyar, rumah-rumah. Rumah, kuburan itu rumah. Syaikh Utsaimin waktu itu ketika datang Malik Khalid melihat rumahnya tidak ada apa-apa, tidak ada perisian berharga, mengatakan, aku akan buatkan untuk engkau rumah yang bagus. Syaikh Utsaimin mengatakan, enggak, aku enggak butuh lagi. Kalau kita tawari rumah ya langsung iya, paling menawari raja. Aku sudah punya rumah di Sulaihah. Kemudian ya sudah, karena sudah punya rumah kan, aku sudah punya rumah di Sulaihah, tidak jadi rajanya berikan. Murid-muridnya bertanya, kok bilang kau punya rumah Sulaihah? Apa itu? Itu kuburan Sulaihah, kita sudah persiapkan kuburan di situ. Itu nanti aku akan meninggal di situ. Ya, itu. Jadi katakan rumah itu diyar. Selamatkan sekalian ahli diyar, wahai penghuni rumah-rumah. Minal mu'minin, dari kaum mu'minin wal muslimin dan muslimin. Wa inna insyaallah, dan sungguhnya kita insyaallah ta'ala, ya, jika dikendaki Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh Imam Sunani, Al-Qatubi, Imam Qatubi mengatakan, ana ismad dar, ini nama rumah itu juga masuk kuburan juga. Ya, karena rumah itu adalah suatu tempat yang menjadi tempat tinggal. Kemudian juga kenapa Nabi mengatakan insyaallah padahal jelas kita akan mati? Ya, wa taqid bil masyiah litabaru, untuk meminta berkah. Bimtisalan, juga melaksanakan ucapan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 23-24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasyaallah. Jangan kau mengatakan untuk sesuatu akan melakukan besok. Ya, itu. Ya, illa kecuali ayyasyaallah, kecuali apa yang Allah kehendaki gitu. Jadi untuk kita mengatakan insyaallah. Jadi kenapa mengatakan insyaallah padahal jelas kita akan mati, ya ini untuk tabaruk, minta berkah, juga untuk apa? Melaksanakan perintah Allah itu. Jangan kau mengatakan aku akan lakukan besok. Soalnya harus mengatakan insyaallah. Kemudian disebutkan, dan kita apabila Allah kehendaki, fikum dengan kalian, lahikun akan bertemu, kita akan bertemu dengan kalian insyaallah. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kita minta kepada Allah untuk kita dan untuk kalian afiyah, keselamatan. Pro muslim, ya itu. Kalau dipahami benar-benar doa ini sangat mulia. Ya, kita akan bertemu. Ingat, kita masuk kuburan itu, maka disunahkan kita sedang dalam kesibukan berjalan umpamanya seperti umpamanya kau ke Pucang Gading atau kuburan muslim itu saja. Kuburan muslim sudah masuk di situ, entah orangnya bagaimana, muslim tulisannya muslim, masuk di situ sebentar, duduk di situ. Ini kita ini sampai di mana perjalanan kita ini, niatnya ikhlas gak kita ini beramal mengucap doa ini, insyaallah bikum lahikum, inna insyaallah bikum lahikum, kita insyaallah dengan kalian akan bertemu. Ya, demikian juga wasu'alu afiyah dalilun ala annaha min ahammi ma yutlab. Imam Syafi'i boleh mengatakan meminta keselamatan, afiat, sehat walafiat, itu sebagai dalil sesungguhnya paling penting yang dicari itu adalah itu. Wa asyrafu, yang paling mulia, mayus'al, yang ditanya. Walafiat lil mayit, yaitu keselamatan untuk mayit. Diselamatihi minal adab, jadi selamat dia terhadap adab. Wa munaqasyah hisab, dan perdebatan, pertanyaan kepada hisab. Ini yang paling besar untuk diminta adalah ini. Ya itu. Berikutnya hadis nomor 60, wa Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di sini dibicarakan dhaif. Ya, di situ ada rawi namanya Qabus bin Abi Tobian, dhaif sudah. Hadisnya apa kita baca? Qala rahmat Allah. Ya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati di kubur Madinah, di kuburan Madinah, di kota Madinah. Faqbala alaihim biwajhihi, maka Nabi menghadap kepada mereka dengan wajahnya, ini kuburan itu. Faqala, Nabi mengatakan assalamualaikum, selamatan atas kalian ya ahlal kubur, wahai penghuni kuburan. Ya firullahu lana, semoga Allah mengampuni kita, walakum dan kalian, antum salafuna, kalian adalah salaf kami, pendahulu kami. Wa nahnu bil asar, dan kami mengikuti. Asar kan bekas. Nah itu. Rawi Tirmidzi, meriwayatkan Imam Tirmidzi wa qala hasan, dan belum mengatakan hasan, tapi tadi dhaif ya. Juga ada doa yang lain ya, dalam Sahih Muslim. Bagaimana kami ucapkan kepada Rasulullah apabila di kuburan? Maka dia mengatakan, kuli, ucapkanlah. Hadis Aisyah, assalamu ala diyar minal mu'minin wal muslimin, wa yarhamullah al mustaqdimin minna wal mustaqirin, wa inna insyaAllah bikum lahkun, la'alakikum, wabir sama. Demikian juga, riwayat Imam Muslim juga, assalamu alaikum, darakum min mu'minin, atakum matu adun, godan mu'ajilun, wa inna insyaAllah bikum lahkun. Dan menziarahi kubur ini bagus. Tapi kalau kemudian baca Al-Fatihah, ya, kemudian dia kan pada arwah dan sebagainya, itu adalah bid'ah, ya. Kalau minta kepada kuburan, syirik, itu kepada kesyirikan. Berikutnya, hadis yang ke-60. Wan Ibn Abbas, ya. Hadis ke-61. Wan Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat Imam Bukhari ini, qalat, beliau mengatakan, larangan untuk mencerca orang sudah meninggal. Qalat, beliau mengatakan. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubul amwat, jangan kalian mencaci maki amwat, orang sudah meninggal. Fa innahum, maka sungguhnya mereka qad afdau. Semua Imam Sunan ini wasalu. Mereka telah sampai ila ma qaddamu, kepada apa yang mereka telah lakukan. Minal a'mal, ini di oleh Imam Sunan ini dari amalan-amalan. Jangan dicerca, mereka sudah mati, untuk apa dicerca? Sudah selesai. Rawi Bukhari. Berikan ini Imam Bukhari kata. Di sini ada tambahan. Di nomor 62 di sini. Warawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi belum meriwayatkan. Sahih ini tambahannya. Anil Mughirah, dari Mughirah radhiyallahu anhu. Nah, mau semisalnya. Lakin qala, kan tapi beliau mengatakan, ya, ada tambahan di situ, Nabi mengatakan fatu dul ahya. Maka kalian menyakiti orang-orang hidup. Jangan mencerca orang-orang yang meninggal, maka sungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang mereka telah lakukan dari amalan-amalan, maka sungguhnya maka akan menyakiti orang-orang yang hidup. Ya, demikian. Sahih di sini. Ya itu. Juga ada sebutkan di situ larangan duduk di atas kuburan. Ya, sebuah Imam Sunan ini di sini ya, telah lewat juga. Jadi saya mau belum sahihkan juga. Ya. Kemudian juga lebih bagus untuk seorang itu tidak duduk daripada kemudian duduk terbakar bajunya, patah rukun siabahu. Ya, demikian sudah telah lewat. Kemudian disebutkan mencerca orang yang sudah meninggal, kalau itu adalah ya untuk majruhin, orang-orang yang dicerca dalam hal meriwayatkan hadis boleh. Ya. Dan itu adalah ijma dari para ulama. Jarul majruhin menarwah wahil bid'ah, orang-orang pelaku bid'ahan wal ahwa ali ahwa, sebagai nasihat untuk umat. Nah, maka ini boleh. Ya, selesai ini pembahasan kita. Alhamdulillah bi alladzi bi ni'matihi musholihat. Selesai pembahasan kita hujan ais sampai di sini. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.